Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidah amma ba'd. Fahimah asyarakat ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita masih ada pada pembahasan tafsir surah Al-Muddathir, tepatnya pada ayat yang ke-11 hingga setelahnya, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda, hingga kepada firman Allah Azza wa Jalla, sa'urhiquhu sa'uda. Dalam tafsir Al-Muyassar, beberapa ayat yang tadi kita bacakan dari ayat yang ke-11 hingga ke-17 disebutkan dalam satu tafsir. Dalam penggalan ayat yang tadi kita bacakan, ayat yang ke-11 hingga ke-17, Allah Azza wa Jalla berkisah tentang salah seorang tokoh dari tokoh-tokoh kufar Al-Quraisy yang bernama Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah adalah termasuk dari tokoh kekafiran yang membangkang, demikian pula menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga dalam beberapa ayat pada surah Al-Muddathir, Allah Azza wa Jalla menurunkan beberapa ayat yang berisikan peringatan sekaligus al-wa'id, ancaman terhadap dirinya disebabkan karena kekafirannya dan membangkang terhadap perintah Allah Azza wa Jalla, demikian pula Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla berfirman, dharni wa man khalaqtu wahida. Artinya disebutkan tafsirnya, da'ni ayyuhar rasul, biarkanlah saya wahai rasul. Saya di sini artinya adalah Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, biarkanlah aku, kata Allah Azza wa Jalla, walladhi khalaqtuhu fi batni ummihi wahidan farida. Biarkan saya bersama dengan seseorang yang setelah saya ciptakan dirinya di perut ibunya dalam keadaan seorang diri. La mala lahu wa la walad. Tidak memiliki harta, tidak pula memiliki anak. Yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla di sini adalah Al-Walid ibn al-Mughirah. Karena Al-Walid ibn al-Mughirah dalam ayat yang setelahnya digambarkan seseorang yang kaya, yang memiliki keturunan yang banyak, namun seiring dengan kekayaannya dan anak yang banyak yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada dirinya, ia membantah dan ingkar terhadap perintah Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Makna wahidan yakni faridan, la mala lahu wa la walad. Seorang diri, tidak memiliki harta, tidak pula memiliki anak. Dan seperti ini penciptaan setiap makhluk oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ja'altu lahu mala mamduda. Disebutkan tafsirnya, wa ja'altu lahu mala mabsutan. Saya berikan kepada dirinya harta yang terbentang, harta yang banyak. wazi'an, yang luas. Ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla memberikan karunia dunia kepada dirinya setelah Allah Azza wa Jalla menciptakan dirinya dalam keadaan wahidan faridan la mala lahu wa la walad. Al-Hafidh Ibn Kathirin rahimahullah di dalam tafsirnya makna malan mambudan ay wasi'an kathiran, yang luas lagi banyak. Bila kita melihat keadaan orang-orang kufar dari setiap zaman ke zaman yang berikutnya yang Allah Azza wa Jalla ceritakan dalam Al-Quran, kita akan menjumpai bahwasanya mereka adalah seorang yang berharta, mereka adalah seorang yang kaya seperti Fir'aun, demikian pula Qarun, Haman dan yang semisalnya. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athathan wa ri'ya. Ya kan, dalam surat Maryam, betapa banyak kami membinasakan generasi-generasi sebelum mereka dalam keadaan orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla pada generasi-generasi tersebut adalah orang-orang yang ahsanu athathan wa ri'ya, yang lebih baik dari sisi harta dunianya, demikian pula kedudukannya. Ia mulia, ia berharta. Di dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ayahsabuna annama numidduhum bi amwali wa banin. Apakah mereka menyangka bahwasanya apa yang kami berikan kepada mereka berupa harta-harta yang banyak, demikian pula anak-anak keturunan, sebagai kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla muliakan mereka di dunia sebelum akhiratnya. Ini tentu sesuatu yang tidak mungkin Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka seiring dengan kekafirannya. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, nusari'u lahum fil khairat. Kami berikan kepada mereka harta yang banyak adalah dalam rangka untuk menyegerakan kepada mereka apa yang mereka amalkan berupa kebaikan-kebaikan. Demikian pula seperti kisahnya Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Dia adalah seorang yang berharta, memiliki harta yang demikian banyaknya. Al-Hafidz Ibn Katsir rahimahullah menyebutkan beberapa pentafsiran, ada yang menyebutkan bahwasanya jumlah totalitas harta yang dimiliki oleh Al-Walid Ibn Al-Mughirah adalah Al-Fadinar, 1000 dinar. Ada pula yang menyebutkan mi'atu alfi dinarin, 100 ribu dinar. Ada pula yang menyebutkan hartanya berupa ardhan yastaghilluha, tanah yang luas yang ia mengambil manfaatnya. Al-muhim, makna dari malan mambrudan adalah malan mabsutan wasi'an kathiran, harta yang terbentang, yang luas, yang banyak sebagai karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya di alam dunia. Namun berhartanya seseorang bukan sebagai tolak ukur mulianya orang tersebut di sisi Allah Azza wa Jalla. Mulianya seseorang tatkala mendapatkan pangkat kedudukan dari kedudukan-kedudukan dunia, ini bukan sebagai tolak ukur bahwasanya hamba tersebut adalah seorang yang mulia pula di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kemuliaan seorang di sisi Allah Azza wa Jalla dilihat dari sisi ketakwaan mereka. Wa banina syuhuda, Allah Azza wa Jalla juga memberikan kepada mereka, kepada dirinya, anak-anak keturunan yang syuhudan, yang senantiasa ada di sampingnya, yang bersamanya, menyertainya, menyaksikan amalan-amalannya, perbuatan-perbuatannya. Ini termasuk kenikmatan yang lainnya yang Allah Azza wa Jalla muliakan dirinya. Harta yang banyak, anak-anak yang berkumpul bersama dengan orang tuanya, ini termasuk dari kenikmatan yang paling besarnya. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya, hadza ablaghu fin ni'mah. Ini termasuk dari kenikmatan yang paling sempurna. Harta yang banyak, anak yang tidak berjauhan tapi ada di sampingnya, ada di dekatnya, ini termasuk dari kenikmatan yang banyak, yang sempurna, yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Disebutkan tafsirnya dalam tafsir Al-Muyassar, wa auladan huduran ma'ahu fi Makkah la yaghibuna anhu, dan anak-anak keturunan yang menyertainya di Mekah yang mereka tidak pernah alpa dari sisinya. Diam itu. Siapa itu? Muhammad, Umar, Abdurrahman. Wa mahattu lahu tamhida. Disebutkan tafsirnya, wa yassartu lahu subulal aishi taisiran, dan saya mudahkan pula kepada dirinya jalan-jalan sehingga dirinya mendapatkan kehidupan, kenikmatan adunya, kebutuhan sarana kehidupannya semudah-mudahnya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Namun ternyata semua karunia-karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya bukan nikmat, tapi niqmah, azab yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya nikmah tatkala dirasakan oleh seorang mukmin, seorang hamba, terkadang bentuknya adalah al-azab, ataukah sebagai balasan dari amalan-amalan kebaikan yang ia amalkan, sehingga pada yaumul qiyamah semua amalan kebaikannya tidak akan diberikan balasan oleh Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Perkara ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala tertimpa kepada mereka orang-orang kufar. Allah timpakan kepada mereka, Allah berikan kepada mereka kelayakan hidup dalam perkara-perkara urusan dunia. Namun tidak kemudian menyebabkan bahwasanya seorang muslim merasa aman tatkala Allah Azza wa Jalla memuliakan kepada dirinya berupa harta dan yang semisalnya. Beberapa atsar dari para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, di antaranya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ma'ruf Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang Allah Azza wa Jalla memberikan kemuliaan harta kepada dirinya, termasuk dari salah seorang sahabat Rasul yang kaya dan berharta. Namun diriwayatkan bahwasanya Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang mutawadhi, yang rendah hati. Bahkan tatkala beliau bersama dengan para budak-budaknya, orang yang melihat tidak bisa membedakan antara Abdurrahman dengan budaknya, karena beliau berpenampilan sama seperti mereka. Bahkan diriwayatkan tatkala Abdurrahman bin Auf sedang berpuasa, kemudian ketika iftarnya, ketika buka puasanya, ada salah seorang yang menghadirkan makanan buka puasa, makanan bukaan puasanya. Maka Abdurrahman bin Auf mengingat beberapa sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang telah meninggal dunia, dalam keadaan tidak merasakan secuil dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Dia menyebutkan Mus'ab bin Umair dan Hamzah radhiyallahu ta'ala anhuma yang meninggal sebagai seorang yang syahid dalam keadaan Mus'ab bin Umair sendiri kufina fi burdah, dikafankan dengan kain burdah yang kecil. In ghuttiya biha ra'suhu bada rijlah. Bila yang kain burdah tersebut dikafankan menutupi bagian kepalanya hingga ke bagian bawah badannya, maka akan terlihat atau masih terlihat kakinya. Wa in ghuddiya rijlahu bada ra'sah. Dan bila mana ditutupkan pada bagian kakinya, maka akan nampak bagian kepalanya. Menunjukkan demikian kecilnya kain yang digunakan untuk mengkafani Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abdurrahman bin Auf pun menangis karena mengingat bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih baik, lebih mulia dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, dan beliau mengkhawatirkan bila mana kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah sebagai satu amalan yang ujilat lana, yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga beliau merasakan balasannya di alam dunia dalam keadaan balasan tersebut terkurangi tatkala berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan tentang betapa tawadhu'nya mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kita kembali kepada tafsir. Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan semua jalan-jalan yang dengannya ia bisa mendapatkan sarana kehidupan dunianya semudah-mudahnya, dari sisi rezeki, harta dan yang semisalnya. Thumma yatma'u an azid. Disebutkan tafsirnya thumma ya'mulu ba'da hadzal 'ata' an azid lahu fi malihi wa waladihi. Kemudian dia berhasrat, berangan-angan, berharap agar supaya Allah Azza wa Jalla memberikan tambahan kenikmatan lagi kepadanya, menambahnya dalam perkara hartanya, demikian pula anaknya. Padahal harta yang dimilikinya demikian banyak, anak yang dimilikinya juga demikian banyak, sebagai karunia dari sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Disebutkan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah bahwasanya semua anak keturunan dari Al-Walid ibn al-Mughirah berjumlah 10, kanu 10. Sebagian ahli tafsir yang lainnya menyebutkan bahwasanya semua keturunan anak yang dimiliki oleh Al-Walid ibn al-Mughirah adalah 13. 13 jumlah yang demikian banyak. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya anak itu sebagai nikmat. Anak itu sebagai nikmat, bukan sebab kesengsaraan. Karena semboyan yang didengung-dengungkan pada era zaman kita saat ini, semboyan dua anak saja cukup kabeh. Kalau kita kabeh, kabeh itu artinya apa? Semua, banyak. Nah, banyak. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita sebagai umatnya sebelum menikah untuk menikahi seorang wanita yang walud, yang memiliki yang subur, tidak mandul, diharapkan memiliki keturunan yang banyak. kita bisa menilai dan menyimpulkan suburnya seorang wanita dengan saudara-saudaranya. Ini punya kakak, anaknya 15. Ini punya kakak lagi, anaknya 10. Ini 9, berarti subur ini. Subur dinikahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara sebab kenapa Rasul alaihi wasallam memerintahkan kita sebagai seorang muslim untuk memilih seorang istri yang walud, fa inni mukatsirun bikumul ummah yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya saya akan berbangga dengan kalian di hadapan umat-umat yang lainnya pada yaumil qiyamah. Rasul akan berbangga karena melihat betapa banyak umat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga anaknya yang masih satu tambah, berarti kurang nikmat ya, kurang nikmat. Yang anaknya masih dua tambah lagi ya. Kurang nikmat, kurang nikmat. Apalah artinya harta yang banyak kalau semisal anaknya itu satu saja. Ya kalau semisal satu hidup terus, kalau tiba-tiba sakit-sakitan, ya tidak ada faedahnya. Hartanya nanti diwariskan kepada kerabat-kerabatnya. Nah, kalau semboyan nenek moyang kita pada zaman sebelum era-era sekarang ini termasuk semboyan yang bagus, ya kan? Banyak anak, banyak rezeki. Nah, banyak anak, banyak rezeki. Ini masyaallah rahimani wa rahmakumullah taala. Kalau misalnya sekarang ini ada seorang ibu yang menuntun anaknya rengket-rengket berjumlah sekitar 8 orang dijadikan sebagai bahan ketawaan. Kalau antum melihat ada ibu-ibu gandeng anaknya 8 orang kecil-kecil semuanya. Kalau diurus penggaris itu kayak turun ini lurus. Nah, lurus. Kecil, dari gede yang kecilnya ada semuanya. Pasti akan jadi tontonan, pasti itu. Bawa anak 3 kecil-kecil saja ke puskesmas atau ke rumah sakit, banyak yang ngelihat ini. Rengket-rengketnya nih, Bu. Anaknya 5 semuanya dibawa. Nah, pada ngelihat. Mereka menganggap sebagai satu keanehan. Namun kalaulah semisal mereka menyaksikannya sekitar 20 tahun setelahnya, akan timbul keiriannya. Timbul keiriannya. Rumahnya rame, masya Allah, keluarga besar. Satu anaknya beranak pinak sekitar 5 orang, berarti keluarganya bisa mencapai 100. Bisa mencapai 100, ya kan? Belum cucu-cucunya, bangga dia. Masya Allah. Kita sebagai seorang yang memiliki keluarga besar tersebut akan bangga juga. Saya punya saudara di sana, di Sangatta ada 5 orang saudara saya, di Bontang ada 6 orang, di Handil ada 7 orang. Masya Allah, banyak. Ini ditambah kakek, buyut, cucu dan cicit, banyak. Ditambah lagi kalau misalnya kita melihat ghurbatus sunnah, keterasingan sunnah pada zaman kita saat ini, sunnah demikian terasing. Orang-orang yang mengamalkan sunnah demikian sedikit, ahli sunnah demikian sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang bukan dari ahli sunnah. Ini tentu memotivasi kita sebagai seorang muslim untuk berupaya agar supaya pada zaman anak kita nantinya, anak kita akan menyaksikan bahwasanya ahli sunnah demikian banyak. Demikian banyak. Tidak menutup kemungkinan 20 tahun setelahnya, kalau misal semua salafiyin di Indonesia ini memperbanyak semua anaknya, bisa jadi Indonesia jadi negeri salafi. Negeri salafi. Masyarakat anaknya 2 orang. 1 orang. 1 meninggal dunia, sisa 1 Ustaz. Satu sakit-sakitan, gak mungkin punya anak keturunan, nikah saja sulit, sudah masuk keluar SU. Nah, banyak yang seperti ini. dengan melihat populasi ahli sunnah pada zaman kita saat ini demikian banyak, kalau misalnya mereka beranak pinak, satu anak satu orangnya, 5 orang saja itu sudah berkali-kali lipat, ya kan, dengan jumlah masyarakat pada umumnya. Nah, sehingga jangan khawatir, jangan merasa apa namanya sedih. Kalau semisal pada zaman kita saat ini membawa 5 orang anak ke puskesmas jadi tontonan, ya enggak usah khawatir. Abshir, bergembiralah, karena itu adalah kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirimu. Sehingga Allah Azza wa Jalla menggandengkan harta dengan anak, ya kan? Wa banina syuhuda wa malam mamduda wa banina syuhuda. Anak yang banyak, harta yang banyak, disebutkan tafsirnya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah adalah ablagh fin ni'mah, kenikmatan yang paling sempurna. Punya anak banyak, harta yang banyak, ini kenikmatan yang sempurna. Karena itulah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu tatkala berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasul alaihi salatu wasallam mendoakan kebaikan kepadanya dengan doa, Allahumma akthir malahu wa waladahu, ya Allah perbanyaklah hartanya dan anaknya. Senang Anas bin Malik, karena tidaklah doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam melainkan dikabulkan. Dan Rasul sudah pasti tatkala berdoa, yang beliau doakan adalah doa kebaikan untuk orang yang didoakannya. Kalau masyarakat pada zaman sekarang ini didoakan banyak anaknya, langsung merem dia, janganlah. Jangan, 3 anak aja sudah pusing ngurusinya. Jangan, doalah nanti khawatir dikabulkan. Nah, kita lanjutkan tafsirnya. Summa yadma'u an azid, tadi kita sebutkan bahwasanya ia berharap agar supaya Allah Azza wa Jalla memberikan tambahan lagi berupa harta dan anak. Padahal anaknya tadi disebutkan oleh sebagian ahli tafsir 10. Ada yang menyebutkan 13. Minta tambahan lagi, karena anak termasuk dari nikmat ad-dunya. Dan seperti inilah keadaan mereka, orang-orang kufar memiliki ambisi yang demikian sangat di dalam mengejar kehidupan-kehidupan dunia. Hingga Allah Azza wa Jalla mensyifati mereka dalam ayat yang mulia, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui apa yang nampak dari ilmu-ilmu dunia, adapun tentang ilmu akhirat mereka adalah orang-orang yang melupakannya, yang lalai, tidak berilmu. Kalla, kata Allah Azza wa Jalla, sekali-kali tidak, Allah tidak akan memberikan tambahan harta sedikit pun kepadanya. Wa qad kafara bi, dalam tafsir disebutkan dalam keadaan dia telah kufur kepada saya, kata Allah Azza wa Jalla. Kalla, ya'ni laisa al-amru kama yaz'umu hadzal fajirul azim. Urusan yang sebenarnya tidak sebagaimana yang disangka oleh orang yang fajir dan berdosa ini. Tidak benar. Harta yang banyak bukan sebagai nikmat. Anak yang banyak tidak pula sebagai nikmat. Hasrat ambisi, ia berharap agar mendapatkan tambahan harta dan anak keturunan adalah satu harapan yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. La aziduhu ala dzalik, saya tidak akan memberikan tambahan lagi kepada dirinya lebih dari apa yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Lihat bagaimana keadaan seorang yang kafir. sekaya-kayanya orang kafir masih beranggapan ia kurang dan masih menginginkan kenikmatan yang lebih daripada itu. Sehingga benarlah Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan wala yamla'a jawfa ibni adama illa turab, tidaklah ambisi hasrat untuk mengejar kehidupan dunia yang bisa menahan ambisi tersebut dari ibni Adam melainkan turab, melainkan tanah. Disebutkan tafsirnya maknanya adalah al-maut, kematian yang akan menutupi wajah seseorang dengan tanah yang menguburnya. Wa yatubullahu 'ala man tab, dan Allah Azza wa Jalla menerima tobat bagi siapa saja yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, di dalamnya sebagai dalil bahwasanya hasrat ambisi yang demikian besar untuk mendapatkan dan mengejar kehidupan dunia adalah termasuk dari perbuatan dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Azza wa Jalla memerintahkan sehingga Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan bagi hamba tersebut untuk bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Innahu kana li ayatina anida, karena sesungguhnya disebutkan tafsirnya innahu kana lil Qur'an wa hujajillahi ala khalqihi mu'anidan mukadziban, karena sesungguhnya orang ini terhadap Al-Qur'an dan hujjah-hujjah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada makhluknya adalah seorang yang mu'anid, yang menentang, membangkang kufur, wa mukadziban, dan seorang yang mendustakannya, tidak mengimaninya. Sa'urhiquhu sa'uda, yakni sa'ukallifuhu masyaqqatan minal azab, saya akan memberikan dan membebankan kepada dirinya azab yang demikian berat. Wal irhaq, demikian pula siksaan, la rahata lahu minha, yang dia tidak akan merasakan rohah, ketenangan dari nikmat dari azab tersebut. La yamutu fiha wa la yahya, diancam dengan neraka jahanam yang tatkala seorang masuk ke dalam neraka jahanam ia keadaannya tidak hidup, tidak pula mati, antara hidup dan mati. Ia tidak akan keluar dari neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya, wal'iyadzubillah, terazab dalam setiap detik, setiap waktunya, wal'iyadzubillah. Wal muradu bihadzal wa'id, yang dimaukan dengan beberapa ancaman-ancaman yang tadi kita sebutkan dari beberapa ayat yang tadi kita bacakan adalah Al-Walid ibn al-Mughirah, seorang yang bernama Al-Walid bin al-Mughirah. Al-Mu'anidu lil-Haq, seorang yang menentang kebenaran. Wal-Mubarizu lillahi walirasulihi bil-Muharabah, yang terang-terangan menampakkan permusuhan kepada Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun dalam akhir tafsir ini disebutkan wa hadza jazaa'u kulli man 'anada al-haqqa wa nabadahu. Ini adalah balasan bagi siapa saja yang menentang kebenaran dan menolaknya. Kalau semisal ada seorang yang menentang kebenaran, dia kaya, maka balasannya sebagaimana balasan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Al-Walid ibn al-Mughirah. Sama. Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada dirinya azab yang demikian berat. Innahu fakkara wa qaddar. Allah masih menceritakan tentang perihal yang dilakukan oleh Al-Walid ibn al-Mughirah. Innahu fakkara fi nafsih, sesungguhnya dia telah berfikir dalam dirinya untuk memikirkan satu ucapan berisikan penilaiannya terhadap Al-Quran. Dan kita ketahui secara bersama bahwasanya termasuk dari adat kebiasaan ahlil jahiliyah, mereka menganggap seorang yang punya kedudukan yang tinggi, seorang yang berharta adalah sebagai seorang yang sudah pasti benar. Kalau semisal salah, enggak mungkin dia kaya. Kenikmatan yang Allah Azza, Azza wa Jalla perlihatkan kepada mereka di alam dunia sebagai pertanda dia adalah seorang yang benar. Sehingga dalam beberapa ayat berisikan bantahan dari sisi Allah Azza wa Jalla bahwasanya kekayaan bukan sebagai tolak ukur faktor seseorang berada di atas kebenaran. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, "Kalla balla tukrimuna al-yatim" sampai dengan akhirnya. Sehingga Al-Walid Ibn Al-Mughirah berfikir di dalam dirinya, "Wahayya'a ma yaquluhu," dalam rangka untuk mempersiapkan apa yang hendak dia ucapkan yang nantinya akan diserap oleh mereka orang-orang musyrikin, akan dibenarkan oleh mereka dan didukung oleh mereka. Namun yang ia persiapkan adalah satu ucapan yang berisikan minata'ni fi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wal Qur'an, untuk mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan mencela Al-Qur'an. Di antara yang dia ungkapkan adalah in hadza illa sihru yu'thar, ini adalah sihir yang memberikan dampak kepada orang yang membaca dan mendengarkannya. In hadza illa qaulul bashar, ini adalah ucapan manusia biasa, artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang membantah untuk kemudian membenarkan risalah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam kejadian ini Allah Azza wa Jalla berisikan turunkan beberapa ayatnya sebagai al-wa'id, celaan kepada Al-Walid Ibn Al-Mughirah dan orang-orang yang setipe semodel dengannya. Wallahu a'lam bishawab, ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa hafidhakumullah.